Kami datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan karena Engkau rela datang bagi kami, orang-orang yang tidak layak, namun Tuhan layakkan di dalam Kristus. Kami berdoa kiranya melalui firman Tuhan diberitakan kami melalui pimpinan Roh Kudus. Kami lebih lagi tersungkur di hadapan Tuhan karena kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh menerima firman-Mu di dalam hati kami. Sehingga Natal menjadi sesuatu yang penting di dalam momen hidup kami. Kami serahkan diri ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menguasai hati kami dan memberitakan firman sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Selamat Natal. Dan pada tanggal 24 persis malam Natal ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, itu suatu kemurahan Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Lukas pasal yang kedua ayat 11 dan ayat ke-12. Sudah temukan, saya baca dua ayat ini dan jemaat sekalian memperhatikan Alkitab masing-masing. Lukas pasal yang kedua ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Berbahagia mereka membaca firman dan mereka yang hidup di dalam firman Tuhan. Saudara, saya pernah melihat suatu drama Natal judulnya Natal Lagi. Sudah, di dalam drama ini sebenarnya saya yakin bahwa panitia atau tim yang menulis naskah ini untuk mencerminkan tentang kondisi gereja. Sudah itu diceritakan di dalam drama itu bahwa ada orang yang dia datang ke gereja merayakan Natal dan begitu sibuk dengan berbagai acara yang ada, tapi kemudian satu keluhan, Natal lagi. Lalu di tengah-tengah cerita itu, saudara, bahwa orang yang merayakan Natal itu kemudian dia pulang ke rumahnya dan tidak mengalami suatu perubahan apapun di dalam hidupnya. Tetap menjadi seorang pemabuk, di dalam keluarga tetap mempunyai masalah, tidak ada kasih di dalam keluarga, dan kehidupan itu terjadi terus menerus seperti itu, dan kemudian Natal lagi. Apa artinya Natal bagi kita, saudara? Dan saya lihat bahwa drama ini walaupun singkat, tetapi itu merefleksikan ada kebenaran di dalamnya bahwa banyak orang yang datang kebaktian pada malam Natal. Tapi mereka pulang ke rumah tetap tidak mempunyai perubahan apapun di dalam hidupnya. Tidak ada kaitannya ada Kristus yang datang ke dalam dunia ini dengan hidup saya. Sudah apa hubungannya berita malaikat dengan kehidupan para gembala? Inti berita daripada malaikat itu adalah Kristus. Dan kemudian malaikat itu mengatakan, memberikan satu bukti bahwa Tuhan Yesus itu lahir di Bethlehem di kandang, dibungkus dengan lampin dan berbaling di palungan. Saudara-saudaraku sekalian, ayat 11 unik sekali Lukas mencatat mengenai ada beberapa titel dari Tuhan Yesus. Itu berkaitan dengan karya diri Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan Yesus. Maka dikatakan yang pertama, telah lahir bagimu juru selamat. Bagimu juru selamat. Itu satu berita kepada para gembala bahwa keselamatan tidak pada kamu. Tetapi keselamatan itu diberikan oleh Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat. Dia adalah Tuhan di dalam hidup kita. Dia adalah penyelamat kita. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan seseorang kecuali nama dari Tuhan Yesus. Yesus artinya apa? Dia menyelamatkan umatnya dari dosa. Nama Yesus itu adalah Allah yang bertindak menyelamatkan umatnya. Itu adalah titel dari Tuhan Yesus karena berkaitan dengan pekerjaan dengan dirinya. Bahwa dia adalah penyelamat yang sudah adalah Allah di dalam perjanjian lama sekarang hadir di tengah-tengah umatnya. Yang kedua dikatakan apa? Kristus, Kristus. Dia adalah Kristus. Kristus artinya diurapi. Roh Kudus mengurapi juru selamat. Bukan berarti dia lebih rendah. Tapi berkaitan dengan pekerjaan anak, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah nabi, dia adalah imam, dia adalah raja, dia adalah yang diurapi, yang diperkenan oleh Allah, dia yang dipilih oleh Allah satu-satunya. Dia hadir di dalam dunia, oleh sebab itu dia adalah Kristus. Kristus yang menyelamatkan. Yang ketiga dikatakan, dia adalah Tuhan, saudara. Di sini jelas sekali Tuhan itu Lord, Tuhan itu Tuhan, itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan itu adalah pemilik alam semesta ini. Dia yang diurapi, dia adalah Tuhan. Dia adalah penyelamat, dia adalah juga, dia adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu saudara, di dalam nyanyian, di dalam pemberitaan para malaikat itu langsung ditujukan kepada person pribadi Tuhan Yesus dan pekerjaannya nanti. Saudara-saudaraku sekalian, tidak mungkin kita lihat ada manusia yang memiliki tiga titel atau gelar seperti itu. Dia adalah juru selamat, dia adalah yang diurapi, dia adalah Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan manusia. Manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri kecuali kasih karunia Tuhan kepada dia di dalam Kristus. Dan kemudian saudara, ayat 12 menyatakan tentang kerendahan dari Tuhan Yesus. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini kerendahan. Ayat 10 di ayat 11 menunjukkan ketinggian Tuhan Yesus di dalam dirinya. Bahwa dia adalah Tuhan yang berdaulat atas alam semesta ini. Ayat ke-12 dia adalah hamba. Dia yang lahir di dalam bentuk manusia. Dia di dalam kerendahannya, dia masuk ke dalam hidup manusia dan berbaring di dalam palungan. Di satu pihak sakti Kristus itu begitu tinggi. Di lain pihak dia begitu rendah. Dia berada di tengah-tengah umat manusia sama dengan saudara dan saya. Tapi dia tidak berbuat dosa. Disinilah saudara keagungan diri Tuhan Yesus sebagai manusia biasa. Tapi di dalam dirinya penuh dengan kepenuhan Allah. Tuhan Yesus tidak perlu meninggalkan sesuatu keilahiannya pada waktu inkarnasi. Tetapi keilahiannya berada di dalam tubuh Tuhan Yesus. Di dalam kerendahan. Sulit sekali kita menemukan manusia yang seperti itu, saudara. Manusia itu ingin mendapatkan sesuatu supaya dia diakui oleh orang lain. Dia tidak mau berada di tempat yang kurang menyenangkan. Dan seringkali dia menganggap bahwa dirinya mempunyai sesuatu padahal belum tentu, saudara. Maka ini adalah orang yang sombong. Orang yang sombong itu adalah membanggakan sesuatu yang sebenarnya dia tidak ada. Mungkin ada, tetapi mungkin dia juga tidak mengakui anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Tapi Tuhan Yesus, dia merendahkan dirinya. Dan dia sama dengan manusia, dia bersama dengan saudara dan saya. Dia adalah juru selamat, dia adalah Kristus yang diurapi. Apa hubungannya dengan para gembala, saudara? Dikatakan telah lahir bagimu secara spesifik. Ada kaitan yang erat sekali berita dari malaikat tentang Tuhan Yesus. Dan juga bagaimana para gembala dengan iman meresponi tentang apa yang diberitakan oleh para malaikat. Dan apa yang terjadi, saudara, di dalam peristiwa sekitar pemberitaan daripada malaikat. Yang pertama, para gembala itu mendengar suara surgawi, yaitu para malaikat menaikkan pujian yang begitu indah. Mereka melihat, mereka mendengar, mereka mengamati semuanya itu. Itu adalah suatu berita yang mendadak yang diberikan kepada mereka tanpa mereka mempunyai satu prekondisi terlebih dahulu. Lalu mereka pergi sesuai dengan apa yang diberitakan malaikat kepada dia. Yaitu pergi ke Bethlehem dan mencari bayi itu. Melihat, mendengar, mengamati, kemudian mereka pergi. Waktu mereka pergi, mereka melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup di dalam hati mereka sekarang. Karena mereka lagi bukan melihat sesuatu hal yang spektakuler, yang tidak ada artinya. Tetapi semua pemberitaan malaikat itu disertai dengan bukti bahwa juru selamat telah hadir di tengah-tengah mereka. Dan mereka percaya pada waktu melihat bayi Tuhan Yesus, dia adalah juru selamat. Dan itu yang mengubah hidup para gembala. Saya yakin pada malam hari itu, para gembala, setelah melihat Tuhan Yesus, kemudian langit menjadi gelap kembali, tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi hati mereka berubah, kan? Mereka akan pulang kembali ke rumah dan kemudian mungkin istrinya sudah tidur. Lalu bangunkan, istriku bangun. Ada apa? Aku mendengar suara malaikat nyanyian. Lalu diceritakan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan dia lahir di palungan disertai dengan bukti. Wah, ini luar biasa sekali. Ceritakan kepada anak-anaknya dan juga tetangga. Besok bangun pagi, berita itu tetap berada di dalam hatinya, kan, bahwa Kristus Yesus itu hadir di tengah-tengah umat manusia. Gembala itu melakukan pekerjaan yang sama, tidak mendadak menjadi kaya. Gembala itu mempunyai status yang sama juga di tengah masyarakat, orang yang mungkin tidak terpelajar, orang yang gak punya apa-apa. Gembala itu memiliki istri, anak yang sama, memiliki rumah yang sama, mempunyai penghasilan yang sama, mempunyai situasi lingkungan yang sama, tetapi gembala ini menjadi orang yang berbeda sebelum dan sesudah dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Itu yang membuat para gembala itu, saudara, bersuka cita. Di dalam ayat ke-20 dikatakan, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka melihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Hidup mereka menjadi satu pujian bagi Tuhan. Hidup mereka menjadi satu sukacita bagi banyak orang. Karena berita tentang Kristus Yesus yang hidup itu Bukan hanya satu berita yang mereka dengar dan kemudian mereka mengabaikan, tetapi satu berita yang telah bergabung dengan hidup mereka. Matius mencatat tragis sekali mengenai kondisi bangsa Israel. Orang Majus datang dari jauh, mereka melihat bintang. Itu kasih karunia Tuhan. Mereka berjalan mungkin berbulan-bulan sampai ke Yerusalem. Yerusalem gempar karena ini orang luar biasa datang ke sini. Ada apa? Matius mencatat semua penduduk Yerusalem terkejut. Cuma terkejut, saudara. Lalu Herodes memanggil semua ahli-ahli Taurat untuk menganalisa di manakah Mesias akan datang. Mereka membuka kitab suci dengan tepat. Di Bethlehem, kota yang kecil. Disitulah akan lahir seorang raja. Mereka menghafal kitab suci di dalam kepalanya. Tetapi mereka tidak percaya walaupun Tuhan sudah memimpin orang-orang Majus ke Yerusalem. Secara tidak langsung untuk memberitahukan kepada mereka bahwa Mesias lahir. Tidak ada seorang pun yang di Yerusalem pergi kecuali orang Majus. Apakah mereka tidak mendengar? Mendengar. Tetapi apakah mereka pergi? Tidak. Apakah mereka tidak melihat? Mereka melihat kedatangan orang Majus. Tetapi apakah mereka meresponi tentang kedatangan Tuhan Yesus? Tidak, saudara. Oleh sebab itu penduduk Yerusalem, raja itu lahir di tengah-tengah mereka. Tapi mereka menolak dia dan tidak memberikan satu respon. Tetapi orang Majus ini, saudara, pada waktu dia melihat bintang ini berhenti di satu gubuk yang kecil, pikiran mereka juga berjalan. Masa raja ada di sini, tempat gubuk seperti ini. Tapi pimpinan bintang tidak salah. Tak pernah saya seumur hidup melihat seorang raja yang agung lahir di gubuk dan orang tuanya tak punya apa-apa. Enggak pernah itu. Tapi orang Majus masuk ke rumah ini. Ini adalah tindakan iman. Waktu masuk ke dalam rumah itu melihat Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat apapun. Tidak ada berita malaikat apapun. Tidak ada sesuatu yang luar biasa apapun yang mereka lihat. Tapi mereka berdasarkan pimpinan bintang. Itulah Tuhan Yesus, Raja orang Israel. Mereka melepaskan mahkota, menundukkan diri, dan mereka menyembah kepada Tuhan Yesus, saudara. Kitab suci berkata, mereka penuh dengan sukacita. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, Herodes pun mereka tidak takut. Karena hatinya telah belajar takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, ini orang Majus itu sama dengan para gembala. Bahwa berita tentang Yesus Kristus, dia adalah juru selamat, telah hadir di dalam hati dan mengubah hidup seseorang. Oleh sebab itu, saudara, ada hubungan yang erat. Yesus Kristus juru selamat dengan hidup kita. Kita adalah orang berdosa. Kita hidup di dalam dosa. Kita menyembunyikan dosa kita seperti orang tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kita diri sendiri tahu. Sudah mengatakan, saya tidak berbuat jahat kok, kenapa saya disebut orang berdosa? Setiap orang yang tidak percaya kepada Allah yang hadir di dalam dunia, mereka orang berdosa. Karena mereka perlu diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya orang yang melakukan kejahatan disebut orang berdosa. Sebab kita dilahirkan itu pun di dalam kondisi berdosa. Dan cenderung hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu, saudara, kita hidup di dalam tidak ada pengharapan. Hidup di dalam tanpa Tuhan. Hidup di dalam kesengsaraan dan hidup tidak ada damai sejahtera. Oleh sebab itu, kita butuh juru selamat di dalam hidup kita. Dia datang untuk saudara dan untuk saya. Dia datang memberikan, dia memberikan diri kepada kita. Oleh sebab itu kita boleh memperoleh hidup di dalam dia, mempunyai cinta kasih dari Tuhan yang sejati. Saudara-saudaraku sekalian, bagaimana kita meresponi Natal tahun ini? Kristus Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Suatu saat saya memimpin satu kebaktian khusus, yaitu kebaktian kebangunan rohani. Saya terkesan dengan kesaksian seorang ibu yang pada saat yang sama dia jadi penterjemah saya. Dia menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Dia mengatakan bahwa saya waktu masih remaja, saya sudah bersumpah bahwa saya itu akan menjadi seorang Buddhism. Dan itu saya pegang kuat-kuat. Dan bahkan pemimpin saya mengatakan, kamu tidak boleh pindah agama loh. Kalau pindah agama nanti kamu digantung di tengah-tengah udara, di udara, enggak ke surga, enggak ke bumi juga. Enggak tahu di mana, saudara. Itu sebenarnya enggak benar, saudara. Itu hanya suatu ajaran manusia mengenai kondisi supaya manusia tidak boleh berubah kalau dia sudah komitmen terhadap sesuatu. Nah, ini berjalan, saudara. Remaja ini, ibu ini waktu itu masih remaja, dia begitu setia terhadap ibadah yang dia yakini. Orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus juru selamat, dia gak peduli. Saya sudah punya juru selamat, kalau dia bilang. Saya sudah punya Tuhan. Dia punya keluarga yang baik, suaminya usaha yang baik. Dia percaya sama suaminya, bukan 100% tapi 200% dia bilang. Hidupnya itu ekonomi cukup memadai. Lalu dikatakan bahwa dia sudah punya anak, dua anak. Dan usahanya semakin hari semakin baik, semakin berhasil. Dan dia merasa bahwa Tuhan yang memberkati dia. Kenapa saya perlu Tuhan yang lain lagi? Suatu saat, ini adik iparnya itu orang yang benar lah dianggap itu. Tapi dia tidak ngomong sesuatu kepada sosonya. Soso itu ya kakak ipar. Dia merasa tidak enak. Tapi dia ngomong, soso tahu gak apa yang koko lakukan? Dia bilang gak tahu. Semua orang sudah tahu. Kebanyakan orang sudah tahu. Tapi kamu gak tahu. Koko itu sudah punya istri simpanan, tahu gak? Dia bilang, kalau bukan adik ipar saya ngomong, saya tampar dia itu. Suami yang saya percaya begitu baik lama dan tidak mungkin kamu bisa, suami saya mengkhianati saya. Saya percaya dia itu 200% bukan 100. Lalu setelah suaminya pulang dari luar kota, dia tanya. Saya mendengar seperti ini, apakah betul suamiku? Dia pertama gak mau jawab. Kamu dengar dari mana, burung apa? Lalu akhirnya didesak, dia mengatakan bahwa adiknya yang ngomong seperti itu. Akhirnya suaminya gak bisa apa-apa lagi. Iya, dia mengatakan. Pada waktu suami ngomong iya, ibu ini mengatakan, saya kayaknya dunia ini menimpa saya. Saya gak bisa percaya itu. Hidup saya berubah total. Saya gak punya semangat kerja. Kebencian, pergumulan di dalam hati saya begitu berat. Saya gak bisa menjalani hidup lagi seperti ini. Saya ingin keluarga itu jadi bubar. Tapi anak-anak saya masih kecil. Tapi saya bagaimana solusi di dalam hidup saya? Dia bergumul sekali, saudara. Kemudian papa mertuanya, bukan orang percaya. Dia mengusulkan, kamu pergilah ke tempat-tempat yang dikatakan yaitu orang punya kuasa tertentu. Akhirnya dia pergi, saudara. Dibawa pergi ke sana. Pada waktu masuk ke sana, ternyata dia pergi ke dukun. Masuk ke sana, dia lihat family-familinya ada berbaris di situ sampai ke dukun itu. Lalu samping jalan dia tanya orang yang bawa dia, itu siapa orang-orang yang ada baris di situ? Oh ini family dia, dia tunjukin. Hatinya bergolak. Waktu dia duduk di situ tanya kepada dukunnya, hatinya tidak tenang. Kenapa saudara? Dia bilang, saya melihat keluarga dukun ini orang-orang yang susah wajahnya. Bagaimana mungkin dukun itu bisa menolong saya, dia tidak bisa menolong keluarganya. Dia pelari saudara. Dia pergi dari situ, pemeriksaan belum selesai. Dukun itu belum kasih nasihat apa-apa. Dia bilang, saya gak bisa. Lalu waktu terus berjalan, dia bilang terus berjalan setelah lewat beberapa bulan, di dalam frustrasi yang semakin sulit, bahkan dia mengatakan seluruh pekerjaan saya pun saya berhentiin. Saya tidak ada niat untuk mencari apapun juga. Saya enggak kerja pun saya sudah makan. Saya sudah makan dan minum. Jadi saya tidak punya niat untuk meneruskan usaha saya. Hubungan yang tidak baik dengan suami, seisi keluarga, dan kemudian terjadi. Sampai suatu saat setelah jalannya gak keluar, papa mertuanya datang lagi ngomong. Kalau kamu ke dukun gak mau, ke ini gak mau, udahlah ke gereja, dia bilang. Di mana ada gereja? Di situ, di ruko itu ada gereja. Di situ kamu ke sana kebaktian jam berapa hari Minggu jam tertentu dia pergi saudara duduk paling belakang dan tidak ada seorang pun yang dia kenal. Pada saat itu firman Tuhan diberitakan dengan jelas sekali tentang Yesus Kristus Juru Selamat. Tuhan Yesus tahu persoalan saudara. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tahu di dalam pergumulan hidup saudara. Tuhan Yesus adalah Tuhan di dalam hidup ini. Pemberitaan yang begitu jelas. Dan pada waktu dia mengatakan mendengarkan firman Tuhan, air matanya berlinang. Karena apa yang dikatakan pendeta itu sepertinya berbicara kepada dirinya sendiri. Lalu dia bilang, apa yang harus saya perbuat? Pendetanya bilang, engkau buka hati untuk Tuhan. Dia adalah Tuhan Juru Selamatmu, dia hidup sekarang dan dia hidup di dalam hidup saudara. Dia doa yang kecil, pertama kali dia bilang dia doa, Tuhan ampuni saya, Tuhan tinggallah di dalam hatiku. Dan dia mengatakan, saya tidak tahu mengapa ada damai sejahtera di dalam hati saya. Kebaktian selesai, saya masih duduk di belakang dan menangis dan saya terus mohon pengampunan dari Tuhan. Ini adalah sukacita yang belum pernah saya temukan di dalam hidup saya. Dan saya percaya Tuhan Yesus di dalam hati saya. Setelah pulang ke rumah, dia pulang ke rumah. Suaminya pulang, kemudian dia ceritakan kepada suaminya tentang perubahan hidupnya. Dan dia mengatakan dia sangat susah sekali dengan perbuatan suaminya. Tapi dia belajar dan mengampuni. Setelah lewat sebulan dia terus mengajak suaminya datang gereja. Tapi kemudian suaminya melihat bagaimana istrinya menerima dia dan mengasihi dia. Maka suaminya pergi ke gereja juga. Akhirnya saudara suaminya juga percaya Tuhan. Dan keluarga itu ada saling mengampuni satu dan yang lain dan hidup di dalam Kristus. Dia mengatakan, setelah lewat satu bulan saya percaya Tuhan Yesus. Saya ingin terus ke gereja. Sebelum dia tunggu hari Minggu. Tapi tunggu hari Minggu tidak berarti Minggu langsung datang. Kayak gitu. Mesti tunggu lagi. Lalu dia tanya orang, kapan gereja buka lagi saya bisa kebaktian di situ? Oh, ada kebaktian doa. Dia datang kebaktian doa. Dia pingin persetujuan dengan Tuhan. Dia pingin firman Tuhan. Setelah gereja arahkan kepada dia untuk ada firman Tuhan, dia beli firman Tuhan itu, Alkitab. Dia baca firman Tuhan, dia telan. Walaupun dia tidak melalui Bible study, tetapi firman Tuhan itu berbicara langsung ke dia. Roh Kudus membukakan hati dan pikiran dengan firman yang sederhana itu. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Bahkan dia bilang saking senangnya sampai kebaktian doa biasanya hari Rabu. Saya perginya itu hari Selasa, saya gak tahu itu hari Rabu katanya. Hati yang dikuasai oleh Tuhan. Dan dia mengatakan, saya menemukan Kristus adalah jawaban hidupku. Suami saya tidak setia kepada saya mengampuni dia. Keluarga saya yang sudah hampir rusak sebenarnya di mata saya, tapi Tuhan pulihkan kembali. Hidup saya gak punya semangat dan punya masa depan, Tuhan bentuk kembali. Bahkan sampai hari ini saya tidak pernah berpikir untuk melayani Tuhan, menjadi penterjemah, menjadi majelis gereja, menjadi pengurus untuk rumah Tuhan. Saya ini siapa? Saya adalah orang yang berontak pada Tuhan. Tapi karena Kristus Yesus itu hidup, maka aku hidup di dalam Dia. Saudara-saudaraku sekalian, pengalaman yang seperti itu sama dengan pengalaman para gembala, para orang majus. Yang pada waktu Natal yang pertama, mereka menemukan, tanda kutip, Kristus yang hidup di dalam hati mereka. Ini adalah kasih karunia dari Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, apakah kita telah mempunyai Kristus di dalam hati kita? Apakah pada waktu kita Natal selesai, ada sukacita yang seperti para gembala? Yaitu berita Natal yang telah mengubah hidup mereka. Apakah persoalan di dalam hidup kita tidak ada orang yang bisa menyelesaikannya? Kristuslah yang menanggung segala beban hidup saudara dan saya. Kristuslah yang menjadi jawaban atas hidup saudara dan saya. Dia adalah Kristus, dia adalah kutu yang diurapi. Dia telah melakukan segala karya Allah di atas kayu salib. Dia adalah Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Dia hidup untuk saudara, supaya saudara bisa hidup untuk dia. Dia telah menjadi miskin bagi saudara, supaya saudara yang miskin boleh menjadi kaya di dalam dia, dan hidup memperkaya orang lain. Dia telah memberikan segala sesuatu kepada kita, supaya kita boleh dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Dan kita boleh hidup di dalam kesederhanaan dan sukacita yang sejati di dalam hidup kita. Itulah Natal yang mempunyai arti dan makna yang dalam di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, seperti para gembala, para orang majus, para orang-orang Kristen yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di mana Kristus yang hidup itu telah hadir dan mengubah mereka. Mari kita memberikan diri kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang diurapi. Mari kita berdoa, saudara. Sudah, mari kita merenungkan firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala dan minta pianis kalau bisa memainkan satu lagu, Mengasihi, Mengasihi Lebih Sungguh. Apakah bisa? Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Saudara, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. pianis memainkannya dan kita menyanyi di dalam hati kita. Mari kita tunduk kepala dengan rendah hati, menyanyi di hati kita. Apakah ada kasih Tuhan di dalam hati kita, saudara? Para gembala, hatinya telah dipenuhi oleh kasih Tuhan karena juru selamat, Kristus Yesus telah tinggal diam di dalam hatinya. Mereka mulai situ, setiap hari memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Walaupun mereka orang-orang yang sederhana secara ekonomi, pendidikan, status sosial, tapi Tuhan berkenan kepada mereka, Tuhan memberikan sukacita yang tidak dimungkin didapatkan dari dunia ini. Tuhan yang sama pada saat ini berada di tengah-tengah kita. Pada waktu firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus bekerja, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tuhan yang dipercaya oleh para gembala adalah Tuhan yang sama yang diberitakan oleh para nabi, oleh rasul-rasul, yang diberitakan pada hari ini. Para gembala telah membuka hati untuk Tuhan. Jikalau saudara pada malam hari ini membuka hati untuk Tuhan, Tuhan Yesus akan masuk ke dalam hidup saudara. Dan engkau menerima berita sukacita itu, yaitu Kristus Yesus Juru Selamat. Dan kita belajar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, hidup mempunyai pengharapan. Mungkin pada saat ini saudara mempunyai pergumulan hidup yang tidak ada seorang pun yang bisa mengerti. Tapi yakinlah saudara, Tuhan Yesus di atas kayu salib telah menanggung semua beban hidup saudara. Oleh sebab itu saudara boleh menanggungkan segala beban itu di atas kayu salib, di dalam Kristus. Kristus adalah jawaban bagi hidup kita. Tetapi apakah persoalan hidup kita? Engkau serahkan diri bagi Tuhan, dan Tuhan menyatakan, menunjukkan damai sejahtera, kasih dan sukacita melampaui akal budi di dalam hati kita. Siapa ada pada malam hari ini saudara yang engkau berkata, Tuhan, aku mau seperti para gembala yang memiliki Tuhan di dalam hidupku. Seperti para gembala yang telah diubah oleh Tuhan, aku pada malam hari ini pun mau diubah oleh Tuhan. Pada malam hari ini aku mau percaya kepada Tuhan. Engkau adalah juru selamat, engkau adalah Tuhanku. Aku adalah orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Tuhan, ampunilah dosaku. Tuhan, terimalah aku. Tuhan, bimbinglah aku. Tuhan, hiduplah di dalam hidupku pada saat ini. Siapa yang berkata demikian pada malam hari ini, engkau acungkan tangan di hadapan Tuhan dan saya berdoa untuk saudara. Kiranya kasih karunia Tuhan memenuhi hati saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan yang di belakang Tuhan melihat. Puji Tuhan, ada lagi saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Sudah tidak perlu malu untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, tapi kita perlu juru selamat. Saya ingin bertanya sekali lagi saudara, siapa pada malam hari ini engkau mendengar firman Tuhan, engkau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hati saudara, engkau acungkan tangan di hadapan Tuhan. Tadi sudah acungkan tangan, tidak perlu lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan, masih ada. Puji Tuhan, puji Tuhan, masih ada. Puji Tuhan, puji Tuhan, masih ada. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangannya saudara. Saya minta dengan hormat, saudara tadi yang acungkan tangan, saudara berdiri di tempat, kita akan berdoa. Mohon Tuhan memimpin hidup kita. Dengan berani sudah berdiri di tempat saja. Saya minta dengan hormat pendeta Bagio berdoa untuk jemaat yang pada malam hari ini sudah mengambil keputusan untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Masih ada saudara, masih ada. Silakan sudah bangkit berdiri, silakan. kalau hari ini kami merasakan sukacita ilahi. Biarlah itu mengubah hidup kami ya Tuhan. Karena kasih yang kami rasakan. Kasih yang dari surga. Kasih yang mengubah hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar seperti para gembala. Hati yang tulus, hati yang polos menantikan Mesias, Juru Selamat dunia. Dan hari ini Engkau melihat saudara-saudara kami yang menyatakan komitmen, sukacita yang dirasakan, boleh mengubah hati mereka. Bahkan sepulang dari tempat ini, ada sukacita yang dirasakan, yang diceritakan. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu boleh mengubah hati kami. Terpujilah Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami.